Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke fi'il sulasi mazid dengan huruf ziyadah 3 huruf. Dengan huruf tambahan 3 huruf. Wazannya istaf'ala, di mana ada 3 huruf tambahan yaitu hamzah, sin dan ta sebelum fa'fi'il. Wazannya istaf'ala. Tasrifnya istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'ilun, mustaf'alun, istaf'il, la tastaf'il. Kemudian contoh fi'il yang masuk ke wazan istaf'ala, contohnya yang pertama istaghfara. Istaghfara, yastaghfiru, istighfaran, mustaghfirun, mustaghfarun, istaghfir, la tastaghfir. Yang memiliki arti memohon ampun. Kemudian contoh yang kedua adalah istamala, yastamilu, istamalan, mustamilun, mustamalun, istamil, la tastamil. Yang memiliki arti menggunakan. Dan kemudian disajikan contoh fi'il lain yang masuk ke wazan istaf'ala. Contohnya istakhraja, istikhrajan, meminta keluar. Istajala, istajalan, tergesa-gesa. Istansoro, istinsoron, meminta pertolongan. Istakbaro, istikbaron, sombong. Dan terakhir, istakmala, istikmalan, yang berarti menyempurnakan. Dan kita perhatikan sekali lagi, bentuk masdar untuk wazan istaf'ala bersifat kiasi. Demikianlah dengan mempelajari sulasi mazid tambahan 3 huruf, maka selesailah pembahasan tentang sulasi mazid. Karena sulasi mazid ada yang 1 huruf, kemudian ada yang 2 huruf, dan terakhir 3 huruf, yakni istaf'ala ini. Baik, semoga pembahasan tentang sulasi mazid dari awal hingga akhir dapat mengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.